Markus bindu 4. Ngajar ka Yesus mulihi i tepi danau Galilea. Perbahan terem na jelmareh, emaka inangkihna sada perahu silit ije ngadi-ngadi. Ibas perahu ndai me Yesus kundul janah ngajar. Kalak sin terem tedis i tepi danau. Melala pengajaran ia jerkena menkala ndai alu perumpamaan. Nina ibas pengajarna, "Begikanlah, lid me sekalak perjuma, laus ku juma ngambur benih. Sanga ia ngambur benih, deba ndabuh ku dalan. Ema kareh perik-perik mangani saseh keri. Deba ka ndabuh ku tanah sir batu-batu. Perbahan lamba ges tanah nae, maka pedas turah benih ndai. Tapi kenca ipar parilas matawari, minter melus dengan kerah, sabab lamba ges uratna. Lid ka ndabuh kempak perenduri. Perenduri ndai pedas perturahna, jana ia sakna benih singgo turah e, seh makala banci erbuah. Tapi de bandabuh kutana simuhumur, mejile perturahna, jana erbuah pe. Lid de babuahna 30 kali lipat, deba 60, jana lid kape 100 kali lipat." Emaka idungi Yesus pengajarna nina, "Begikanlah adilit kincupingdu." Sanga Yesus serap sisada, reh ajar-ajarna si 12 kalak ras piga-piga kalak si megi perumpamaan dai ndahi ia. Jenari isungkunna Yesus karena maksud ras tujun perumpamaan dai. Arjawab Yesus nina, "Manbandu enggo ibreken rahasia kini rajaan di bata, tapi kalak si deban si idarat, ibegi kena kerina alu perumpamaan saja. Emaka, amin nagia ipernehena, tapi labo idahna. Amin nagia ibegina, tapi labo iangkana. Sabab adi idahna, janah iangkana, tentu jera ia, janah dibata ngalemi ia." Jenari isungkun Yesus kala endai nina, "Lakin iangkandu perumpamaan enda, adilang kugaka banci iangkandu perumpamaan si deban. Si ngambur benih e, kalak si meritakan berita ibas dibata nari. Mawan-mawan berita e ndabuh kudalan, e mekalak si megi berita e. Ije ibegina, ije kami teribuat iblis ibas ia nari berita si enggo iamburkan ibas ia e. Berita si ndabuh ku tanah sir batu-batu, eme perumpamaan karena kalak si megi berita e. Minter ia lo kena alu meriah ukur. Tapi kentisik ngenca, sabab berita e larurat ibas ia. Rekenca kini seran, entah ia ya ayak kalak ia perbahan berita e, minter ia murtad. Berita sindabuh kubas perenduri, eme perumpamaan karena kalak si megi berita e. Kearun karena geluh enda, bage pe erkiteken kebayakan nipu ia, ras erbage-bage sura-sura si deban ngasak berita e, sehlanai erbuah. Berita si amburkan kutana si muhumur, eme perumpamaan kalak si megi kenca. Ia lo kena berita e, erbuah pe. Lit 30, lit 60, jana lit kape 100 kali lipat buahna." Tole nina Yesus, "Pernah kin isagani kalak lampu, jenari itutupi alu tumba, entah pe itamana ku teruh ingan medem, makin itama kena ku datas nahe pertendangan. Kerina si terbuni, teridah ngepagi, janah kerina rahasia, tangkas kap pagi. Begikanlah, adilit kin cupingdu." Ikatakan Yesus peman kalak ndai, "Ukurkanlah kai si ibegindu, sukat-sukat si ipakendu man kalak si deban, eka nge ipake man bandu, janah ibreken petambahna. Kalak silit ibas ia, itambahi man bana, tapi kalak silalit ibas ia, sisiti ibas ia epe, ibuat ibas ia nari." Itrusken Yesus ngerana nina, "Kinerajaan di bata, banci iandingkan ras kalak singambur benih ijumana. Paksa berengi tunduh ia, suari idahina dahina. Kedekah siye, benih ndai ersuli, turah pe. Tapi kuga carana turah, labu yeteh perjuman dai. Mahan bana tanah enda mereken ulihna. Tang-tangna ersuli, jenari ertangke, kenca bage maka erbuah. Kenca metua buah nandai, mulai isabina, sabab paksarani enggose." Nina Yesus, "Bagi kai kin kini rajan dibata banci iandingken? Kai contohna banci sipake guna nerang kenca? Kini rajaan e bali ras benih sawi, e me benih si kitikna si isuan ken ibas tanah. Tapi kenca isuan, turah mu ia janah belinen asangken kerina gule-gulen. Lid dahan-dahanna seh maka perik-perik pe, banci rasar iteruh bulung nasimbur." Alu perumpamaan-perumpamaan si bagenda me, Yesus meritakan berita ibas di batanari. Iajarkan Yesus bagi ngasupna kala ndai ngerti kensa. Adilah arah perumpamaan, labo kaipe iturikan Yesus man kala sinterem, tapi adi man ajar-ajarna iturikena kerina. Karaben ibas wari sindai nina Yesus man ajar-ajarna, ota kulepar a. Emaka ita dingken kala ndai jelma sinterem, inangkihi ajar-ajar perahu si enggo idatasi Yesus janah berkat iaras. Perahu-perahu sedeban pelit ije. Yesus arah pudi ibas perahu yang perkena takalna iba bau bantal jenari tunduh ia. Paksa rembus angin meter ras gelombang si merawa. Yombang ambing kena perahu dengan lau pe bengket kubas. Maka ingeti azar-azar me Yesus nina. Oh guru, lakin kutera pe ukurndu, amin bene pe kita. Keke Yesus, isergangina lau ras angin dai, nina. Sini. Jenari nina menlau. Jenenglah. Maka mitra angin dai ngadi. Janah laun dai pe enggo jenang kal. Jenari nina Yesus man ajar-ajarna. Engkai maka kam biar kal. Langakin kam te. Rah biarna pe kala andai nina sapi-sapi ia. Isikin dia ia. Maka angin ras galumbang ikutkan katana.